الحمد لله والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، قال الله تعالى سورة البقرة آية 83: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ingatlah tatkala kami mengambil janji kepada Bani Israel, orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa, disuruh oleh Allah apa? Wa in akhadna mitsaqa Bani Israel alla ta'buduna illallah, agar kamu semua, Bani Israel, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jadi tegas sekali sama dengan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali hanya Allah. Pada Bani Israel, umatnya Nabi Musa, dikatakan Allah ta'budu illallah, kamu semua jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Itu pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dan juga berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Kepada siapa lagi berbuat baik? Wajil muda, pada sanak kerabatnya. Waliyatama walmasaki, berbuat baik pada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian perintah yang ketiganya, wa qulu linnasi husna, menyembah Allah, berbuat baik kepada orang tua, anak kakak, yatim miskin. Yang ketiganya adalah wa qulu linnasi husna, berbicara dengan manusia dengan bicara yang baik. Waktu berkatalah, ngomonglah kepada manusia, berbicara kepada manusia husna yang baik. Perintah yang keempatnya, wa'afimus sholata wa'atuz zakat, laksanakan sholat, tunaikan zakat. Tidak bisa dengan syariat kita, ya. Ini syariatnya umatnya Nabi Musa Bani Israel. Bagaimana kita beretak umat awal lain itu? Kemudian kita bertanggung. Umat awal lain itu gila kali yang cukup tepat bagian kecil. Sedikit di antara kamu yang memuntah hati. Waktu mau hidup, kamu malah berbalik ke belakang sama sekali tidak mau mengikuti aturan Allah. Perintah berbakti kepada orang tua, ihsan dalam Al-Quran ini disebut sampai 7 kali. Ihsan bilwah ijai. Kalimatnya menggunakan wabil wajah ini ya, sama pakai bah. Itu kalau dalam bahasa kita sebenarnya diartikan dengan orang tua, bukan kepada, tapi kalau digunakan dengan orang tua berbeda dengan orang tua rasanya gak enak banget. Dipersembahkan kepada orang tua. Dalam bahasa bak yang disebut dengan siluan daini, ini ilmu balaghah mengatakan baknya bak lil ilfak. Bak itu istilahnya lil ilfak. Apa artinya bak lil ilfak? Bak yang menunjukkan bertemu. Jadi dengan orang tua ihsan itu belum cukup dikatakan ihsan, belum disebut ihsan kalau belum ketemu. Itu jadi tujuh kali semua menggunakan ba'il ihsan ketemu dengan orang tua. Kalau memberikan uang infak kepada orang tua tidak menggunakan ba'il. Karena lil wajah itu ketika infak. Infak salubi infak kepada orang tua dan kepada sanak kerabat itu diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah juga surat 2:215. Di sana perintahnya Allah ketika para sahabat bertanya, yas'aluna kama la yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa bidis sabil. Mereka bertanya kepadamu, ma la yunfiqun, apa yang seharusnya kami infakkan? Katakan, qul ma anfaqtum min khairin, katakan yang kamu infakkan adalah hartamu. Harta dikatakan dengan khairin, menunjukkan apa? Bahwa harta itu harus kita dapat dengan cara yang khair, dengan cara yang baik. Digunakan pun untuk khair, disalurkan pun untuk khair. Sehingga dikatakan ma anfaqtum min khairin. Siapa prioritas pertama? Prioritasnya adalah falilwa lidaini. Jadi infak ini didahulukan falilwa lidaini, menggunakan kalimat ini untuk orang tua atau infak kepada orang tua wal akrobi wal yatama wal masakini wal benis sabil. Jadi infak tidak harus ketemu kepada orang tua kita, tapi cukup dikirim. Cukup dikirim karena kalimatnya menggunakan fali walidain. Sedangkan untuk ihsan yang 7 kali itu semuanya adalah bilwa lidaini, dengan. Jadi kalau belum ketemu, belum cukup, belum dikatakan dengan ihsan. Sehingga budaya kita mungkin ada yang gak mengatakan gak benar. Budaya kita ini mudik lebaran. Untuk apa? Untuk bilwa lidaini ihsan. Akan kesempatan kita pada saat lebaran, pada saat libur panjang atau libur yang lain, di sana perlunya apa? Wabil walidaini cara menerapkan ketemu dengan kedua orang tua untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kepada Bani Israel tadi, ayat 83 surat 2. Kepada kita di dalam apa namanya surat An-Nisa surat 4 ayat yang ke-36, Allah berfirman setelah menjelaskan tentang keluarga, kewajiban kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, 34, 35, 36 nya disusul dengan wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bil qurba. Di situ dikatakan sembahlah Allah, wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an. Jangan kamu mensekutukan dengan Allah apapun juga. Wabil walidaini ihsana, dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil qurba, dan juga kepada sana kabar. Itu terus sampai di sana kepada tetangga dan lain-lain. Fokus kita adalah berbakti kepada kedua orang tua, kan? Wabil walidaini ihsana. Kemudian pada surat yang ke-6 ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbikum. Atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Surat Al-An'am 151 dikaitkan dengan menyembah kepada Allah enggak boleh musyrik, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Itu sudah ketiga-tiganya kan dikaitkan dengan penyembahan kepada Allah. Dan keempatnya juga sama. Al-Isra surat 17 ayat 23 Allah memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah memerintahkan wa qadha rabbuka, Tuhanmu memerintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Terus wa bil walidaini ihsan. Imma yabluhanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Jika salah satunya atau keduanya sudah usia lanjut, berada di tempatmu, indaka. Jadi kalau menurut Al-Isra 17 ayat 23, orang tua kita itu kalau sudah lanjut usianya, mestinya siap ikut bersama anaknya. Karena di situ indakal kibaroh ahaduma, indakal itu di sisimu, hidup tinggal bersama kamu. Nah, orang tua ikut kita di sana, fala taqul lahuma uffin. Enggak boleh mengatakan uff saja, enggak boleh. Nah, ini istilahnya apa? Kita menolak keinginan orang tua, atau kita itu gimana orang tua mempunyai keinginan yang mubah, kita pun kok begitu. Ini enggak boleh mengatakan padahal orang tua itu ikut kita. Seperti itu agama kita. Fala ta'ullahu ma'ufi wala ta'na'uma, jangan membentak juga. Waqullahu ma'aulam kalimah, katakan kepada keduanya dengan ucapan yang mulia, ma'aulam kalimah. Merendahkan diri, waqullahu ma'janahat zulli. Itu kemudian pada surat 29 Al-Ankabut. Ini tidak ada kaitannya dengan wa'budullah, tidak menyembah Allah, tapi langsung wa'wasainal insana. Pakai wa'wasainal insana tiga kali. Yang dikaitkan dengan penyembahan dengan Allah adalah empat kali. Yang tiga kali surat 29 ayat 8 Allah berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah, tidak ada kemas sembah, wawasainal insan, kami wajibkan kepada manusia, wawasainal insan, diwajibkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa injahadaka ala uskabima alaih salakabiyamu falakutihumah. Kalau disuruh untuk musyrik, kita enggak boleh taat. Itu surat 29 ayat yang ke-8. Kemudian surat Luqman yang paling banyak dipelajari mulai SD ayat yang ke-14 surat 31 wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni وَفِصَالُهُ فِي عَمَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ إِلَيَّ الْمَسِيْ. Berbakti kepada orang tua. Orang tua kita, ibu kita mengandung. Di sana ujungnya Allah bilang, أَنِشْكُرْ لِي. Supaya anda bersyukur kepadaku. Bersyukur kepada Allah. Melahirkan. Apa namanya? Menjadikan ibu kita bisa hamil, kita lahir. Semua karena masih atillah, maka bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Bentuk bersyukur adalah bil walidaini ihsana, berbuat baik pula. Terakhir pada surat yang ke-46 Al-Ahqaf ayat 15, di sana Allah juga berfirman وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Itu surat Al-Ahqaf 46 ayat 15. Allah perintahkan, mewajibkan ihsan kepada orang tua. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibu kita mengandung kita susah payah. Menyusui sampai menetei sampai menyapih kita. Hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Semenjak hamil sampai melahirkan sampai menyusui 30 bulan. 30 sehingga sampai kita bisa jadi dewasa seperti ini, udah usianya 40, sebelum 40 pun gak ada masalah berdoa itu. Kenapa 40? Karena pada umumnya usia 40 itu kita ini sudah punya anak, masih punya orang tua, itu umumnya. Rasanya kenapa kalau dikatakan hatta hida bala wa asyuddahu wa bala wa arba'ina sana. Baru berdoa, Rabbi auzini lagi. Bukan menurut 40 tahun, hanya realisasinya yang umur ketika usia 40, ini kita sudah punya anak, masih juga punya ibu, bapak. Ini yang umum loh ya. Walaupun juga banyak yang apa namanya baru lahir atau belum lahir bapaknya sudah wafat kan bisa jadi. Hanya pada saat itu para sahabat bilang yang masuk dalam ayat ini hanya sahabat Abu Bakar. Karena apa? Orang tuanya Abu Bakar masih hidup. Kemudian orang tuanya pun muslim, mukmin. Anaknya pun juga orang mukmin. Bahkan Nabi pun gak masuk. Ini kata sahabat Umar. Sahabat yang lain gak ada. Saat itu kamu ceritakan apa? Orang tua kita masih ada juga. Karena berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal ladzi an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslihli fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak-anak cucu kita masuk semua dalam doa ayat 15 surat 64 itu. Bulan keladina nafas kali. Baik, kita kembali ke surat Al-Baqarah tadi ayat yang ke 83. Jadi di sana poin pertama tadi wa'budullah, yang kedua panangnya perintah paling sahul nabi taubat Israel Allah ta'budun Allah wa bil walidaini ihsana. Sudah kita bahas ihsan pada kedua orang tua. Juga ihsan kepada zil qurba, kepada sanak kerabat kita. Sanak kerabat kita senantiasa saja diingatkan. Banyak khotib-khotib yang kalau Jumat mengingatkan kita wa ita'idil qurba. Oh, apa namanya surat yang ke-16 An-Nahl ayat 90. Ini kan banyak khotib yang membaca itu khotbah kedua biasanya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ita'i dzil qurba. Kalau kita semua ini mendahulukan kerabat kita, akan cepat selesai penanggulangan kemiskinan itu. Itu sudah ditetapkan oleh apa Umar bin Abdul Aziz, bahwa ketika dia jadi khalifah hanya 2 tahun, akhir tahun 99, kemudian tahun 101 dia sudah wafat. 2 tahun tapi dengan satu ayat diperintahkan. Ini bukan dari Rasul, khotib membaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum. Yang nyuruh membaca itu Umar bin Abdul Aziz. Kepada seluruh pejabat suruh melaksanakan ayat itu. Kepada khotib-khotib alim ulama disuruh menyampaikan ayat itu. Nah, di antaranya apa? Pertama, 3 perintah kan, innallaha ya'muru bil 'adli, adil, wa ihsan, baik, wa ita'i dzil qurba, memberi kepada sanak kerabatnya. Kepada Bani Israil juga diperintahkan itu kan, wa dzil qurba, wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada ibu bapak, sanak kerabat, ya sama wal masakin dan orang-orang miskin. Kemudian wa qulu lin nas, berkatalah yang baik kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awliyas. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan. Kalau bicara, bicaralah khairan. Ayat itu tadi, waqulu linnasi husnan. Bicara yang baik atau falyakul khairan. Kalau kita enggak bisa yakul khairan, enggak bisa qulu linnasi husnan, awliyasmu diam itu lebih baik. Diam lebih baik. Jangan sampai ngomong yang enggak benar, ngomong dusta, ngomong jorok dan lain sebagainya, itu termasuk omongan yang enggak baik, maka awliyasmu diam adalah jalan yang paling baik. Syariat Bani Israel sama dengan syariat kita. Ini soal etika juga kan. Waqulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat. Bani Israel sama dengan kita diperintahkan aqimus sholata wa atuz zakat. Laksanakan sholat sesuai dengan aturan dan tuntunannya dari Rasul dan juga zakat. Jadi di situ tadi ihsan membantu kepada tanah kabah, kalau sudah kaya kita mesti zakat. Jadi membantu itu tidak menunggu kaya. Ihsan tidak menunggu kaya. Ihsan kepada adil kuda tidak menunggu kaya. Nah, ketika kaya wahidai zakat wakimus sholat wahabus zakat. Jadi perintah sholat zakat nanti ini kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Isa pun sama. Nabi Isa juga diperintahkan untuk sholat dan zakat. Nabi Isa pada surat yang ke-19 itu, ayat yang ke-31, mulai 30-31, Nabi Isa ketika masih kecil digendong ibunya, bayi merah, bisa bicara. Apa yang dikatakan di situ? Qala inni abdullah. Atanya kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Itu Nabi Isa mengatakan, aku ini hamba Allah. Aku dikasih kitab oleh Allah dan aku dijadikan seorang nabi. Aku selalu diberkahi oleh Allah di mana saja aku berada. Wa awsani bis-salah, dan aku diwajibkan atau diperintahkan untuk sholat. Wa zakat, dan juga zakat. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup ini. Itu syariatnya Nabi Isa, Nabi Musa yang kita kasih ini. Kita pun juga diperintah untuk sholat dan zakat. Nah, jangan sampai jadi seperti Bani Israel. Ujung ayat 83, summa tawallaytum illa qalilan. Kamu bermaling. Yang enggak bermaling hanya sedikit. Nah, gimana kira-kira umat Islam kira-kira melaksanakan ayat itu, atau lebih banyak yang berpaling? Ya mudah-mudahan lebih banyak yang melaksanakan. Itulah. Dan berbakti kepada orang tua itu tidak hanya sebatas ketika masih hidup. Sudah wafat pun, seorang sahabat bertanya pada Nabi. Ini kalau menurut Al-Albani sahih, walaupun ada yang tidak mensahihkan. Di sana apa namanya bunyinya begini. Al-Baqiyah min birri abawiyya ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, hai Rasul, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Sudah wafat. Dan ya Rasul, kolangan. Oh ya, masih ada kesempatan Anda berbakti kepada orang tua walaupun sudah wafat. Apa di sana? Kata Rasul, as-salatu alaihima, mensolati ketika wafatnya atau mendoakan kepada kedua orang tua. Kita kan selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Fil firli wali wali jaya walil mu'minina yaumaya kumul risak Nabi Ismail juga. Nah itulah, pertama adalah as-salatu ala alaihina. Yang kedua apa? Berbakti apabila sudah wafat. Wa infatu ahlima, melaksanakan cita-cita, nadarnya, cita-citanya yang baik orang tua kita. Orang tua kita punya cita-cita mau bangun masjid misalkan. Kedaulat wafat, anaknya melaksanakan, itu namanya birrul walidain. Sudah wafat. Wa infatu ahlima. Yang ketiga apa? Wasilaturahim allati la tasilu illa bihima. Kita tetap melaksanakan silaturahim yang asalnya dulu waktu kita masih kecil atau waktu bapak ibu masih ada selalu bersama beliau. Tapi setelah waktu kita laksanakan terus wasilaturahim allati la tasilu illa bihima. Itu yang ketiga. Yang terakhir keempatnya, bentuk biru walidain setelah wafat. Apa? Wa ikramu sadiqihima. Hormat memuliakan kepada teman-teman orang tua. Tetap hormat kepada teman orang tua kita. Itulah apa namanya penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya, jangan sampai bertanding. Ada kurang lebihnya, mohon maaf, ada yang perlu ditanyakan. Ayo silakan. Terima kasih Ustaz. Mohon dijelaskan dengan wabil walidaini ihsana wabil qurba. Saya mencatat ada dua hal yang perlu dimohon diklarifikasikan mengenai kedua orang tua. Bagaimana terhadap mertua? Apakah secara nas ya, bukan secara analog, tapi secara nas disebutkan juga termasuk di dalam wabil walidaini ihsan. Yang kedua terkait dengan wabil qurba. Sekarang kerabat. Saya mohon dijelaskan. Tanah kerabat ini kan ada yang terdekat di antara kita, juga yang jauh, mungkin sama muslim. Nah, umpama di Palestina misalnya, jauh sahabat kita. Tetapi di negeri kita sendiri juga tidak jauh berbeda menderitanya. Menurut nas di dalam agama, mana skala prioritasnya? Terima kasih. Baik. Yang namanya skala prioritas untuk dilakukan. Siapa yang lebih membutuhkan, itu yang lebih didahulukan. Kalau mesti begitu kan? Kan semuanya kerabat kan? Semua dilakukan. Artinya dilakukan yang punya kedekatan. Diterjemahkan dengan tanah kerabat. Mana yang lebih membutuhkan esan dari kita, itulah yang kita dahulukan. Mesti itu kan? Al-akrab sumal akrab. Yang terdekat kemudian yang terdekat lagi. Dalam arti dekat dan juga kebutuhannya. Ini kalau kaitannya dengan imsak. Kalau kita silaturahim, didahulukan juga yang hubungan kerabatnya lebih dekat itu tadi. Itu yang dilakukan. Kemudian yang pertama tadi, mertua. Kalau mertua itu berarti istri Anda punya kewajiban pada bilwalidah ini, ya? Sana. Ya kan? Memang itu mertua Anda. Tapi adalah walidahnya dari istri kita. Apakah istri kita akan kita lepas berangkat sendiri ke orang tua? Yang kita antar juga. Apakah istri kita tidak perlu membantu kepada dia? Bantu juga. Memang bukan orang tua kita, tapi orang tua istri kita, nah iblis kita kan juga bergabung dengan kita. Tetap orang tua tidak bisa masuk ke Tuhan. Nah, hanya saja istri kita adalah punya orang tua, kita pun juga punya orang tua. Nah, sudah jelas Pak? Sudah mungkin sudah cukup jelas Pak ya? Jadi, istri kita punya orang tua, istri kita pun punya kewajiban. Wabil walidaini ihsan. Bukan kok lantas kalau jadi istri kita juga tidak punya kewajiban ihsan pada orang tua. Tidak, tetap saja kewajiban tidak bisa berubah. Anak itu sampai kapanpun juga tetap anak, orang tua pun juga tetap orang tua. Tidak ada mantan anak, mantan orang tua. Walaupun juga dari istri kita, waktu akad nikah kan diserahkan pada kita, kan? Tetap itu punya orang tua. Baik. Silakan. Jadi kami tidak menggunakan analogi, Pak. Tetap enak itu adalah orang tua istri kita. Ada satu pertanyaan. Kalau misalnya kita wabil walidaini, kemudian bagaimana itu kan normatifnya apabila orang tua juga baik kepada putranya. Bagaimana kalau kondisional seperti itu? Justru terbalik, yang orang tua mengutarakan kepada anaknya. Apapun juga, orang tuanya enggak baik dengan anaknya, tetap itu orang tuanya. Nah, bagaimana sikapnya? Yang sudah memaksa untuk syirik, silakan dibuka ayat yang ke-15 surat yang ke-31. Bunyinya ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau memaksa kamu untuk syirik, jangan tak memaksa Pak. Apalagi enggak usah maksa. Itu memaksa untuk syirik. Fala tuti rumah. Jangan ditaati. Tapi bagaimana terusnya? Wa sahibahuma fi dunya ma'rufan. Anda wajib sahib. Harus berbuat baik. Sahih umat di dunia maklumat bergaulah di dunia dengan baik Pak. Sudah jelas memaksa ya. Apalagi tidak baiknya hanya tidak terkait dengan soal syirik. So, beda lagi. Tidak mau membantu atau tidak menyetujui apa. Ini tidak terkait dengan soal syirik-syirik. Ada suatu yang luar biasa Pak. Itu pun masih dikatakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Bergaulah dengan baik di dunia saja ma'rufan. Nah, nanti di akhirat bisa. Itulah. Jadi sudah jelas Pak ya. Tidak ada mantan orang tua walaupun beda agama. Baik, waktunya sudah habis Pak. Kita tunda lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.